pertama datang di dalam hatiku dan kau beri kasih sebening embun pagi jatuh di daun hijau seindah rona pelangi kau hias hidup diri kau satu yang pertama si bakti rai hati dan kau beri kasih di setiap tidurku kau beri aku mimpi di setiap rinduku kau beri aku mesra. Oh Juwita lestari ceria, berjanjilah kau takkan berdusta. Oh Juwita lestari ceria, percayalah ku tulus menyinta. Bakti rai hati dan kau beri kasih di setiap tidurku kau beri aku mimpi di setiap rinduku kau beri aku.